Yang pertama, adakah ciri-ciri khusus kelompok ISIS dan radikal dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, mohon dijelaskan cara memberi atau membekali anak-anak agar terhindar dari pengaruh ISIS dan kelompok radikal. Pertanyaan pertama tentang ciri-ciri khusus kelompok ISIS dan radikal dalam kehidupan sehari-hari. ISIS atau yang semisalnya, demikian juga gerakan-gerakan radikal, pada dasarnya kembali kepada pemikiran dan ideologi, sehingga kita akan bisa menilai dan menghukumi ketika telah mendengar secara langsung bagaimanakah dia cara berpikir dan memahami. Adapun ciri-ciri khusus secara fisik tidak ada. Ciri-ciri khusus secara fisik tidak ada. Nah, yang berjubah, yang menggunakan jenggot, memanjangkan dan memelihara, menggunakan celana di atas mata kaki, kemudian untuk kaum wanita menggunakan cadar atau hijab syar'i, belumlah cukup dan bukan memang, bukan ciri-ciri khusus kelompok ISIS atau yang semisalnya. Nah, maka memang perlu diluruskan anggapan sebagian orang bahwa yang menggunakan jenggot, menggunakan jubah, pakai cadar adalah ISIS. Ini perlu diluruskan karena kembali kepada ideologi dan pemahaman. Bagaimana dengan mereka yang menggunakan atribut-atribut ISIS, kaosnya, benderanya, mungkin dipakai, dipasang di rumah. Nah, bisa saja orang seperti ini hanya karena ikut-ikutan, karena tidak tahu. Mungkin. Sehingga memang yang paling terpenting adalah membaca dan melacak cara berpikirnya. Ini yang paling terpenting. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua tentang cara memberi atau membekali anak-anak agar terhindar dari pengaruh ISIS dan kelompok radikal. Yang pertama adalah memberikan pemahaman yang benar tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga memberikan pemahaman yang benar tentang posisi negara kita, negara Indonesia sebagai negara muslim, lalu pemerintah kita adalah pemerintah muslimin. Itu yang perlu diterangkan serta ditanamkan pada anak-anak kita agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini, sehingga bekal agama itu memang mutlak tidak dapat ditawar, harus disampaikan dan diajarkan kepada anak-anak kita. Lebih-lebih lagi sasaran dan objek atau target rekrutmen ISIS dan yang semisalnya adalah anak-anak muda yang masih mendahulukan atau mengedepankan emosi pada puncak-puncak idealismenya, mudah dipengaruhi, cepat untuk kemudian dikondisikan, mudah untuk dicuci otaknya. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai bagian masyarakat, demikian juga mestinya aparat keamanan, diharapkan bertindak tegas dalam hal ini. Nah, jadi siapa saja yang memang secara nyata dan terbukti menyampaikan pemahaman ISIS, ya bagaimanalah caranya untuk kemudian diantisipasi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, apakah kelompok Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir termasuk kelompok takfiri dan khawarij? Termasuk. Sangat termasuk. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi sejak beberapa tahun yang lalu secara resmi menetapkan gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok khawarij, sebagai bagian dari terorisme global. Nah, sejarah Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir sendiri memang tidak akan lepas dari darah. Nah, walaupun mereka menyebutnya perjuangan ataupun jihad, tetapi tidak akan lepas dari namanya darah, penumpahan darah, pembunuhan dan seterusnya. Nah, karena secara latar belakang pendirian saja Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir sudah menyebut dirinya bukan gerakan dakwah. Bukan gerakan dakwah. Seperti Hizbut Tahrir dalam anggaran rumah tangga mereka yang asli pusat menyebut diri sendiri sebagai gerakan politik. Sebagai gerakan politik. Nah, jadi untuk melacak pemikiran takfiri dan khawarij itu sebenarnya kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk tetap taat, mendengar dan sabar menghadapi pemerintah yang zalim, pemerintah yang sewenang-wenang. Nah, wallahu alam bisawab. Apakah ISIS bergabung dengan Syiah di Yaman yang memberontak pada pemerintah Yaman? ISIS dan Syiah itu digabungkan, terhimpun dalam satu pemikiran dan pemahaman yang sama. Nah, yaitu memerangi kelompok selain mereka, sama-sama menginginkan kekuasaan. Mereka disamakan dengan hal ini. Nah, walaupun secara zahir lahiriah ISIS menyatakan memerangi Syiah, demikian juga Syiah beralasan untuk memberangus gerakan Al-Qaeda dan ISIS di Yaman. Mereka melakukan gerakan seperti itu, pembersihan gerakan ISIS dan Al-Qaeda. Tetapi pada dasarnya mereka sama, sama-sama menghalalkan darah di luar kelompok mereka. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, pada akhir zaman nanti akan diturunkan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Pertama, apa kedudukan Nabi Isa pada saat itu? Apakah sebagai imam kaum muslimin seluruh dunia? Imam kaum muslimin adalah Imam Mahdi. Sementara Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun dari langit untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi dari langit untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di dalam beberapa riwayat disebutkan ketika telah tiba waktu salat, Nabi Isa diberi kesempatan untuk menjadi imam, beliau menolak. Kemudian menyerahkan imamah, kedudukan imam salat kepada Imam Mahdi, sementara Nabi Isa sendiri salat di belakangnya. Nah, kemudian lalu bagaimanakah kedudukan pemimpin negara yang lain? Nah, pada saat itu akan bersatu di bawah satu pimpinan, yaitu Imam Mahdi. Apakah Asatidah Salafi pernah menasihati pemerintah secara langsung mengingat banyak kemungkaran yang terjadi di negara kita ini? Alhamdulillah, asatidah kita yang salafi tidak henti-hentinya menyampaikan masukan, saran dan nasihat kepada pemerintah. Nah, mulai dari tingkatan yang paling bawah tentunya. Pemerintah di sini bukan hanya sosok seorang presiden, tetapi mulai dari kepala desa, pak camat, bupati, wali kota, gubernur, atau para pembantu-pembantunya, para perangkat-perangkat pemerintahan, itu pun masuk dalam kategori pemerintah. Alhamdulillah asatidah kita memberikan nasihat untuk mereka. Tetapi kan apa yang telah mereka lakukan bukan berarti harus diekspos dan disebarluaskan. Nah, sama misalkan seperti sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya oleh sebagian orang, "Kenapa engkau tidak memberikan nasihat kepada khalifah?" Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dengan suara yang agak keras, "Memangnya aku harus cerita kepada setiap orang kalau saya telah memberikan nasihat kepada penguasa?" Alhamdulillah ini sudah dilakukan. Yang paling terpenting adalah berprasangkalah baik. Kalau memang Anda bisa berprasangka baik kepada asatidah salafi, tentu dalam hal yang ini pun bisa berprasangka baik bahwa asatidah kita alhamdulillah telah menjalankan tugas dan kewajibannya memberikan masukan, nasihat dan saran. Hanya saja tidak semua yang mereka lakukan kemudian kita ekspos dan kita sebarluaskan. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, saya masih belum paham kenapa kita tinggal di negeri ini harus ada hukuman mati, sedangkan hidup mati hanya Allah yang menentukan. Tapi pada hakikatnya itu sudah hukum negara ini. Tapi kalau dipandang dari sunnah wal jamaah, kita harus patuh pada pemimpin kita. Dan apa bedanya dengan operasi sesar? Karena operasi itu berarti menghidupkan ke dunia dengan kemauan manusia. Bahkan sudah banyak contoh saudara kita yang menginginkan lahir anaknya pada hari atau tanggal yang sangat ada momen. Nah, hukuman mati adalah hak penguasa. Hukuman mati adalah hak penguasa. Memang hukum-hukum yang sifatnya haddi ya, hudud, yang kita pelajari selama ini adalah potong tangan bagi mereka yang mencuri, melakukan pencurian, tentu syarat dan ketentuannya berlaku, mulai dari nisab. Nah, kemudian apa fi hayyiziha, bisa dikatakan kategori mencuri itu tempat atau objek yang dicuri itu di mana. Nah, kemudian cara memotongnya sampai di mana yang dipotong, siapa yang melakukannya, siapa yang berhak menegakkannya. Ada hukuman cambuk bagi mereka yang minum minuman keras 40 kali atau 60 atau 80. Hukuman cambuk. Nah, kemudian diasingkan selama setahun bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Nah, dan belum pernah menikah secara syar'i sebelumnya. Hukuman rajam bagi mereka yang melaksanakan, yang melakukan perbuatan zina setelah pernah melakukan atau pernah menikah secara syar'i. Nah, demikian juga hukuman bunuh bagi mereka yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Yufsiduna fil ard. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu an yuqtalu aw yusallabu wa qata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di atas muka bumi, mereka boleh untuk dibunuh, disalib, tangan dan kakinya dipotong secara bersilang. Dan ini semua kembali kepada ketetapan yang diambil oleh pemerintah, mereka yang memang memiliki hak dan wewenang untuk memerintahkannya. Nah, sehingga di dalam Islam ada hukum ta'zir namanya, dan itu ada di dalam Islam, hukum ta'zir. Artinya ada beberapa kejahatan, perbuatan dosa, melanggar ketentuan yang berlaku, tetapi ternyata tidak kita temukan bentuk hadnya secara tertentu di dalam Islam. Maka di sini dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim, seorang qadhi. Nah, misalkan terkait dengan pelaku, barakallahu fikum, bandar narkoba. Bandar narkoba. Kalau misalkan pemerintah memandang dengan melihat bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang bertanggung jawab, memutuskan dilakukan eksekusi mati, itu hak pemerintah. Jelas, karena kerusakan yang mereka perbuat akibatnya juga begitu besar. Apalagi Indonesia adalah pasar yang cukup besar dan menjanjikan untuk perdagangan serta peredaran narkoba. Nah, jadi hanya saja memang barakallahu fikum cara eksekusi matinya saja yang, nah, seharusnya kalau di dalam Islam sih hukum penggal ya. Nah, karena kalau ditembak masih ada kesempatan dua kali, ada yang ditembak gak sempat mati, akhirnya prosedurnya kan ditembak kepalanya. Nah, itu protap resminya. Maka alhamdulillah yang jelas itu ijtihad pemerintah kita yang perlu didukung. Lalu apa bedanya dengan operasi sesar? Ya jelas beda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahyaaha fa ka'annama ahyaa an-naasa jami'an." Barang siapa yang melakukan usaha dan upaya sehingga membantu orang, membantu seseorang untuk tetap hidup dan hidup, itu seperti halnya dia membuat orang lain semuanya hidup. Nah, beda antara hidup dan, memang hidup dan mati Allah yang menentukan. Nah, tetapi bukankah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk tetap hidup, mempertahankan kehidupan dan tidak membiarkan orang lain mati? Kalau cara berpikir seperti ini kita pakai secara mutlak, kalau misalkan ada orang jatuh di dalam sumur, dia gak bisa berenang, ngapain ditolong? Kalau ditolong berarti kita menghidupkan seseorang dengan kemauan manusia dalam bahasanya. Lihat orang kecelakaan, butuh untuk dibawa ke rumah sakit, biarin aja. Nanti kalau kita tolong, sama aja dengan menghidupkan ke dunia dengan kemauan manusia. Suruh sama akhirnya. Jadi beda dua masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Ada seseorang yang imannya sering tertimpa keraguan, mohon nasihatnya dan bimbingannya. Syaitan memang akan mengambil dan melakukan semua cara untuk menanamkan keraguan pada iman seorang hamba. Maka dalam kondisi yang seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dari Nabi SAW juga menyebutkan falyantahi, cukup sampai di situ, jangan diteruskan. Nah, qul amantu billah, sampaikan, ucapkan dengan penuh keyakinan, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keraguan-keraguan itu harus dihilangkan. Menghilangkan keraguan-keraguan adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Al-yaqin dhiddu syak war raib. Salah satu konsekuensi kalimat la ilaha illallah, mata apa gigi-giginya dari kunci la ilaha illallah adalah al-yaqin dhiddu syak war raib. Harus penuh dengan keyakinan sehingga meninggalkan dan menghapus keraguan-keraguan. Nah, jangan pernah ragu. Barakallahu fikum. Kalau ragu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohonlah pertolongan dan bantuan dari Allah untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut. Bacalah dan banyak-banyaklah membaca tulisan, kitab dan karya tulis tentang dalailun nubuwah, tentang tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW, mukjizat-mukjizatnya, berita-berita yang beliau sebutkan tentang umat sebelum kita, berita-berita tentang keadaan yang akan terjadi setelah beliau meninggal dunia, keadaan-keadaan di akhir zaman yang sudah sekian banyak terjadi dan kita saksikan, itu akan membantu kita untuk yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghilangkan keraguan-keraguan. Nah, wallahu alam bissawab. Bolehkah memberi hukuman pada anak dengan tidak mengantarkan ke sekolah? Karena pada waktu-waktu mau sekolah, anak susah dibangunin dan malas-malasan. Permasalahan yang paling mendasar justru bagaimana menanamkan satu pemahaman kepada anak, untuk apa dia sekolah, untuk kepentingan siapa dia sekolah, apa akibatnya kalau dia tidak sekolah. Nah, adapun sanksi atau hadiah boleh untuk diterapkan, boleh sekali untuk diterapkan, silahkan, karena mungkin terkait dengan usianya. Nah, sehingga pendidikan tentang ikhlas nanti pada yang berikutnya. Memang kita mendidik anak-anak dengan ikhlas, tapi kadang-kadang mereka masih belum mencerna tentang konsep ikhlas itu. Maka dibantu, dirangsang, diberikan stimulan. Nah, dengan hal-hal yang sifatnya hadiah, dengan sebuah sanksi misalkan. Tapi kalau dengan ancaman tidak mengantarkan ke sekolah, anak lebih senang, ya udah gak usah dianterin. Nah, tidak usah dianterin, anak akan senang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jangan mengancam anak dengan tidak mengantarkan ke sekolah. Nah, kemudian cara membangunkannya seperti apa? Dengan dibentak-bentak, dengan dimarah-marah, atau misalkan dengan diusap, dibelai, dicium, digendong, misalkan. Demi anak mau sekolah, mandi dan seterusnya. Pintar-pintarnya orang tua lah membujuk dan merayu anak. Nah, ini teknik bagaimana merayu anak sebenarnya. Nah, ya memang secara fitrah sebenarnya setiap orang tua mampu merayu anak, tapi terkadang karena ketergesaan kita, mungkin karena kekurangan sabar kita, atau barangkali inginnya instan saja. Ingat, anak kita kalau dalam satu apa, dalam satu proses, dalam satu kegiatan produksi, anak kita itu masih bentuknya bahan baku yang sedang mengalami proses produksi, belum menjadi sebuah karya yang indah. Jadi jangan pernah menganggap dan menilai anak sebagai sesuatu yang sudah jadi. Ya tugas kita untuk bagaimana membentuknya. Kadang-kadang orang tua sering merasa kecewa dan sakit hati ketika melihat anaknya nakal, melihat anaknya malas, menyaksikan anaknya ternyata melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan. Kan begitu. Mestinya orang tua sadar, itu masih dalam proses produksi, Pak. Masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tugas kita membentuknya bagaimana? Nah, bukan kemudian santri kok kayak gitu, udah dipondokkan 3 tahun, 5 tahun, kok ya berubah-berubah. Ya memang dalam proses produksi, Pak. Paham maksud saya? Kan itu, mau buat tas kulit ya enggak mungkin tiba-tiba jadi tas kulit. Ada beli kulitnya dulu, digunting ini. Sudah jadi, tanyakan sama pelanggannya, seperti ini? Oh, belum. Oh ya. Kan itu. Bukan kok belum jadi sih? Kan ya belum jadi. Belum waktunya kok. Belum waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang harus jadi bahan cara berpikir kita agar tidak cepat marah. Dikit-dikit anaknya dibentak, dikit-dikit anaknya dibentak, enggak boleh. Bagaimana menyikapi orang tua yang masih suka menonton TV? Ketika dinasehati membantah dalam keadaan kita tinggal serumah dengan orang tua, apakah cukup hanya mengingkari dengan hati? Jazakallahu khairan. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih diperhatikan lagi untuk disampaikan kepada orang tua. Menonton TV, mendengarkan musik, bermain gitar, kan itu yang ngerumpi, itu hanya masalah yang sifatnya cabang saja. Yang paling terpenting adalah memahamkan orang tua tentang pentingnya belajar Islam. Memahamkan kepada mereka tentang keharusan kita untuk tunduk kepada Al-Quran. Menyampaikan kepada orang tua betapa kita sebagai umat Islam harus mengikuti tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW. Itu dulu, sedikit. Kalau sudah tercapai, jangankan melarang nonton TV. Jangankan itu. Ada hal yang mungkin sesuatu yang sederhana saja, tapi itu menyimpang dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ketika kita sampaikan dengan mudahnya diterima, oh iya, karena ada keharusan bagi saya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai karena kita punya semangat yang kuat, keinginan yang besar untuk melarang orang tua nonton TV, akhirnya hal-hal yang sifatnya jauh lebih prinsip lagi terabaikan. Mereka sudah menutup pintu hatinya untuk tidak kemudian mendengar nasihat dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Bukan karena kita membiarkan kemungkaran, bukan, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, tapi ada tahapan-tahapannya. Kita akan melarang orang tua sementara orang tua sendiri tidak paham apa alasannya dia dilarang untuk menonton televisi. Nah, apalagi kalau ternyata ketahuan anaknya juga nonton TV, nonton final Piala Champion. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sabarlah. Satu prinsip yang sangat penting untuk kita yang ingin berdakwah kepada orang tua, jangan sampai pada tingkat perdebatan. Itu tabu, jangan. Jangan sampai mendebat orang tua. Itu sudah tanda kegagalan. Sampaian jadi orang tua kalau didebat anaknya lah ya marah, tersinggung. Yang paling terpenting, nasihat itu sampai. Pesan dari kita ditangkap oleh orang tua. Kan itu. Misal, contoh, kan gitu. Ketika apa namanya barakallahu fikum, masalah yang keseharian kita lah, masalah keseharian kita. Orang tua tidak sholat misalkan, kan gitu ya. Orang tua cuma sholatnya Jumatan aja. Kita sebagai anak mungkin karena cintanya, suatu saat nanti, nah ada kesempatan yang baik. Kita bisa memberikan nasihat kepada orang tua. Tidak secara langsung bisa. Misalkan ketika azan zuhur terdengar, orang tua kita asik baca koran atau nonton televisi. Apa salahnya? Apa susahnya? Setelah berwudu, sampean temui orang tua, "Pak, saya sholat dulu nggih." Kan itu. Cukup minta izin. Nah, minta izin. Ada seorang anak ikhwan salafi, alhamdulillah sampai sekarang salafi, mudah-mudahan tetap istiqomah. Cara dia menyadarkan orang tuanya seperti itu. Jadi kemanapun dia pergi, agar tidak terlalu terlihat, kemanapun dia pergi keluar rumah pasti pamit, "Pak mau ke sana, Pak mau ke sana." Termasuk ketika akan sholat, kalau misalkan pamitannya pas mau sholat aja kelihatan banget, kan gitu ya, kelihatan banget. Tapi mau ke warung, mau main, "Pak, Bu, sholat berangkat dulu ya, kemana sini?" Oh ya, akhlak yang semakin sulit ditemukan di tengah-tengah anak muda sekarang. Hilang sehari dua hari aja gak pamit sama orang tuanya. Parahnya orang tua juga gak merasa kehilangan. Es gede, nanti lah pulang sendiri. Kalau ada apa-apa telpon, kalau hilang tanya polisi sama SAR. Ada seorang kawan, seseorang ya, itu subhanallah cara menyadarkan ayahnya seperti itu. Jadi kemanapun pergi, "Pak, pergi dulu. Kalau sholat, Pak, saya sholat dulu. Pak, saya sholat dulu." Ternyata bapaknya ini tersinggung. Tersinggung dalam arti yang positif. Pas anaknya pergi, sering begitu, pas anaknya berangkat sholat, bapaknya yang sedang tidur siang misalkan, itu cepat-cepat wudhu, sholat, terus pura-pura tidur lagi. Malu ketahuan anaknya sholat. Subhanallah, ini terjadi, kisah nyata. Kisah nyata, alhamdulillah. Nah, lama-lama kan akhirnya yang namanya orang melaksanakan sholat kan merasakan tenang, kan gitu ya. Senang, segar. Lama-kelamaan sholat di rumah. Anaknya, "Pak, saya sholat dulu." "Oh iya, bapak juga sholat tapi di rumah ya." "Enggak apa-apa, Pak, alhamdulillah." Kan sudah, bukan wajib Pak sholat di masjid. Laki-laki kan? Sudah balik kan? Masya Allah. Bukan cara seperti itu. Sampaian saja berubah, butuh proses, betul? Apa ujuk-ujuk jadi salafi terus sholat malam 11 rakaat? Enggak kan? Proses. Alhamdulillah orang tua sampeyan mau sholat. Walaupun sholatnya di rumah. Alhamdulillah. Dulu enggak sholat sama sekali. Nanti sesekali, Pak saya boncengkan ke masjid ya. Bangga. Alhamdulillah. Orang tuanya kemudian sholat. Ibunya juga sama pada kasus yang tadi. Ibunya enggak pernah sholat, akhirnya sholat. Alhamdulillah. Pak. Memang hikmah itu diperlukan. Artinya target itu memang ada target minimal, ada target maksimal, cara penyampaiannya dan cara mengejar target itu seperti apa. Tolong dipikirkan baik-baik. Nah, jangan karena terlalu semangat. Saya yakin semangat Anda untuk memberikan nasihat kepada orang tua sangat tinggi sekali. Tapi jangan sampai semangat yang berlebihan itu justru menjadi sebab orang tua pada akhirnya tidak suka kepada kita. Sehingga kesempatan yang akan datang ketika kita memberikan nasihat, orang tua sudah menutup diri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa nasihat antum kepada sebagian ikhwan yang tinggal di kampung, kampungnya kecil, banyak syubhatnya, padahal jumlah mereka sedikit, mereka juga tidak punya ustaz yang bisa menjelaskan kebenaran. Apa yang harus mereka kerjakan? Nah, wallahu alam, Allahu azza wajalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah juga menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kecuali sesuai batas kemampuannya. Kalau misalkan kita rangkaikan dengan ayat dan hadis yang lain yang memerintahkan kita untuk mencari lingkungan yang baik, komunitas yang bagus, lingkungan yang akan membantu dan mendukung serta memudahkan kita beribadah, sebuah lingkungan yang akan menjaga dan memproteksi anak-anak kita dari sekian banyak syubhat dan syahwat. Kalau kita memiliki kemampuan, yang terbaik adalah berhijrahlah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berhijrah, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum berhijrah demi menemukan ketenangan di dalam beribadah. Tapi kalau misalkan tidak memiliki kemampuan, fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah komunikasi dengan asatidzah. Walaupun di tempat itu, di kampung itu tidak ada ustadz yang menetap, tapi alat komunikasi semakin hari semakin canggih dan mudah, murah dan cepat. Dan itu semua media untuk belajar alhamdulillah juga semakin dekat dan mudah. Kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemudahan berhijrah ke tempat yang hijrah di sini bukan karena kita menganggap tempat itu kafir. Hijrah itu artinya sangat luas sekali. Meninggalkan maksiat pun disebut dengan hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara dan sikap yang benar kepada orang tua dan keluarga dalam menyampaikan dakwah salafiyah ini? Karena berjauhan, terkadang sulit untuk menjelaskan lewat telepon, sehingga terkadang mereka sulit untuk memahami dan menerima. Jazakallah khairan atas jawabannya. Menjelaskan tentang dakwah salafiyah, ada banyak cara dan metodenya. Yang paling terpenting dan lebih mengena, lebih cepat untuk dicerna, kemudian minimal sekali konflik yang terjadi, adalah kita menyampaikan tentang hasil dari belajar dakwah salafiyah itu seperti apa. Bukan teori yang kita sampaikan, tetapi praktek yang sudah kita amalkan dari dakwah salafiyah itu sendiri. Akan lebih terasa bagi orang tua, akan lebih terasa bagi orang tua, lebih menyentuh hati mereka daripada kita menyampaikan teori untuk kemudian kita melakukan praktek secara nyata saja. Nah, secara nyata saja. Nah, misalkan barakallahu fikum. Nah, kepada orang tua kita harus berbakti. Nah, sampaikan kepada orang tua, saya sebagai anak Pak diwajibkan berbakti sama bapak sama ibu. Saya sudah baca ayat-ayat dan hadisnya, sudah saya baca alhamdulillah. Kan itu. Ini penyampaian secara teori. Nah, tapi kalau tidak diikuti dengan praktek dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan dianggap, bahkan kita akan diremehkan. Nah, kita menyampaikan wajibnya berbakti kepada orang tua, tapi pada kesehariannya ternyata kita tidak mewujudkan bakti itu. Tentu akan lebih terasa bagi orang tua, akan menyentuh hatinya ketika anaknya tanpa berbicara dan menjelaskan tentang wajibnya berbakti kepada orang tua, tetapi pada praktek sehariannya luar biasa berbaktinya. Dia datang cium tangannya, dia bertemu orang tuanya, dia cium dahinya, didoakan orang tuanya, disiapkan apapun perlengkapannya, sepasang sandalnya selalu disiapkan, makanan minumnya pun demikian. Bukan karena kan tugas ibu membersihkan piring, sesekali dia cuci piring, sesekali dia bersihkan rumah. Nah, sesekali dia datangi rumah teman ayahnya, rumah sahabat karib ibunya, membawakan sedikit hadiah sambil menyatakan saya anaknya Pak Rifai, Pak. Oh iya, bapakmu itu teman saya, Le. Iya, subhanallah. Nah, tidak diberitahukan orang tua enggak apa-apa. Suatu saat teman bapak ketemu sama bapak, "Weh, Rif, anakmu wingi ning nggonku, bapakmu." "Siapa? Itu yang pakai kacamata." "Iya, ke rumahmu, iya." Bangganya luar biasa. Sudah pernah Anda melakukan seperti itu? Saya pernah, alhamdulillah. Dan luar biasa pengaruhnya. Bapak semakin sayang sama saya. Teman-temannya bapak juga, masya Allah. Nah, semakin hormat pada bapak saya. Sukses ya kamu mendidik anakmu. Luar biasa, berbakti bukan? Cobalah satu trik ini, subhanallah. Tanya, seharusnya tanpa bertanya pun kita sudah tahu sahabat karib orang tua kita itu siapa. Contohnya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, beliau dalam satu perjalanan bertemu dengan seorang badui. Orang badui, orang kampung. Ibnu Umar ketika itu bersama dengan seseorang. Ketika ketemu kenalan, "Ah, ternyata orang badui itu adalah anak sahabatnya Umar. Sahabat dekatnya Umar." Nah, pakaian dan selendangnya yang bagus dikasihkan, "Ini buat kamu hadiah." Kendaraan keledainya itu diserahkan, "Ini buat kamu hadiah." Pergi orang badui senang. Budaknya atau maulanya tadi tanya, "Ibnu Umar, kamu ini ngasihkan baju bagus, kendaraan buat dia, dikasih sedikit aja udah senang, kok dikasih banyak?" Kata Ibnu Umar, "Ini sebagai bentuk baktiku kepada ayahku." Karena Umar bin Khattab telah meninggal dunia saat itu. Syar'i. Cara yang syar'i. Coba deh. Jangan sampai meninggal dunia belum pernah melaksanakan sunnah ini. Rugi sampean. Tidak bisa merasakan nikmatnya. Nah, nikmatnya. Pergi kemana aja misalkan. Kita tahu teman bapak itu si A, teman ibu si C misalkan. Kan gitu, kita punya inisiatif. Beli salak 1 kilo, beli bakpia satu tempat, atau beli apa saja. Datang ke rumah, "Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ini?" "Iya, ada apa, ada apa?" "Enggak, cuma pengen berkunjung aja, Pak. Saya ini putranya Pak Santoso." "Oh, Pak Joko Santoso yang jenderal itu ya?" "Njing," kan gitu misalkan. "Mantan jenderal itu?" Iya. "Ini ada sedikit tadi, pas kebetulan saya lewat kota ini, Pak. Jadi saya lewat kota ini ya, saya mampir aja lah." Ya, atau mudah-mudahan bapak sehat selalu. "Ya udah, saya gak bisa lama-lama, Pak. Buru-buru." Ya, lanjut. Subhanallah, kan begitu ya. Nah, itu salah satu cara. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Apa maksudnya? Tutup saja? Lanjut boleh. Oh, lanjut. Kalau tidak lanjut juga boleh. Ini yang datang belakangan ini. Yang sudah ditekuk dengan nomor 3 yang tadi. Banyak ya. Kalau misalkan tadi yang ditanyakan kan jarak yang berjauhan. Jarak yang berjauhan, cara menjelaskan dakwah salafiyah seperti apa? Dengan kiriman. Tidak perlu dengan jumlah yang banyak. Yang penting berkesan. Dan ada tersirat kuat di sana. Juga tersurat. Pesan dari perhatian anak. Jelaskan, "Pak, bapak jadi salafi ya?" "Salafi? Apa itu salafi?" "Ya salafi itu gini, Pak." "Enggak. Misalkan kirim hadiah, kirim doa." Subhanallah. Nah, yang penting kesankan kita ini baik. Barakallahu fikum. Ada orang yang, seseorang kawan kita sendiri, itu kuliah, saking semangatnya kalau orang tuanya telepon, "Di mana kau, Nak?" "Di pondok, Mah." "Di pondok? Iya, belajar agama, Mah." "Telepon lagi, di mana kau? Ikut taklim, Mah." Setiap kali ditelepon taklim, akhirnya orang tuanya marah. "Kau ini ditelepon belajar agama, taklim, pengajian terus. Kapan kau belajar untuk kuliahnya?" Konflik sama orang tuanya. Astagfirullah. Jangan terlalu semangat lah. Jangan terlalu semangat. Hanya bahasa saja. Ketika Anda di pondok pesantren, misalkan anak kuliah, kemudian privat bahasa Arab, ditelepon ibunya, "Di mana kau, Nak?" "Belajarlah, Ma. Anak mama kan rajin." "Oh iya, bagus. Belajar bahasa Arab padahal." Kan gitu. "Di mana kau?" "Di rumah teman, Ma." "Rumah teman?" "Enggak ada, bohong." "Enggak. Nanti sesekali, sebulan sekali ngaji, Ma. Mungkin enggak akan terasa ekstrim banget gitu. Tapi kalau tiap kali ditelepon, mondok, Ma. Privat bahasa Arab, Ma. Kapan kau kuliah?" Susah kan ya? Nah, barakallahu fikum, itu penting memang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai berdebat sama orang tua. Jangan sampai berdebat sama orang tua. Nah, misalkan apa namanya, tadi Anda ingin memberikan nasihat sholat kepada orang tua, ya mestinya sih memang kewajiban kita melaksanakan sholat. Tahu apa kamu? Itu jangan dilayani. Nah, yang penting pesan dari kita sudah tersampaikan. Yang namanya orang tua itu punya gengsi, sampean aja punya gengsi kok. Apalagi orang tua. Sampean, saya punya gengsi. Diingatkan orang kadang-kadang enggak. Nanti setelah pisah baru mikir, iya ya. Itu yang kita harapkan. Yang penting nasihat itu tersampaikan kepada orang tua. Pak sholat pak, kamu ini ngajari orang tua. Apunten. Suatu saat nanti orang tua Allah berikan hidayah, ingat iya anakku ya subhanallah. Tapi kalau kita, bapak ngingkari nih ceritanya. Tahu pak konsekuensi ngingkari sholat pak? Repot. Ada sebagian orang karena saking semangatnya mendebat orang tuanya. Udah pak kita ilmiah aja deh. Bapak kan kiai. Oh malah tambah ribut. Jangan. Nah, sama halnya misalkan sampean yang masih muda pengen menikah. Kan itu. Pak mau menikah. Cah cilik nikah. Gak usah didebat. Jangan. Udah gede pak. Gak usah. Oh iya. Yang penting orang tua udah paham. Sudah ada keinginan nikah dari kita, dari anaknya. Nanti seminggu lagi, dua minggu lagi. Bener pak, mau nikah pak. Kamu itu yang mikir. Kerja aja belum. Kasih makan apa nanti istrimu nanti. Jangan putus asa. Mekanisme orang tua memang seperti itu. Hanya untuk mencari kepastian anaknya sungguh-sungguh nikah enggak? Kan itu. Saya yakin kalau seorang anak sudah nyampaikan ke orang tuanya, pak saya ingin menikah. Kemudian orang tuanya melarang. Itu ketika anaknya tidak ada, bapak ibunya itu pasti diskusi. Bu, anakmu kemarin bilang apa coba? Bilang apa pak? Pengen nikah. Bocah cilik pengen nikah. Tapi kan sudah dimusyawarahkan itu. Nanti 3 minggu lagi, 10 hari lagi, ngomong lagi. Kayaknya serius loh bu. Serius gimana? Anakmu ngomong lagi mau nikah. Akhirnya nanti boleh. Tapi kalau dari awal sudah didebat, wangil pak. Ojo. Kok pak belum nikah kok pak? Nah. Apa hukum pengobatan dengan metode hipnoterapi? Contoh mengobati fobia takut pada ketinggian gelap. Kalau yang saya pahami hipnoterapi itu terapi dengan cara menghipnotis ya. Ini tidak diajarkan karena membawa mengkondisikan si pasien untuk mengosongkan pikirannya dulu. Ini enggak boleh. Nah, masih banyak kok cara yang lain. Ini bukan satu-satunya cara. Alhamdulillah. Nah, bukan satu-satunya cara. Wallahu a'lam. Saya kira cukuplah. Cukup insyaallah, jazakumullah khairan. Sudah dapat bonus karena tadi saya bagi 3, yang 2 sudah dibaca, yang 3 enggak. Ya wallahu a'lam bishawab, mohon maaf atas kekurangannya. Demikian juga tutur kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir karena di sini sudah kali yang kedua. Bisa saja nanti yang ketiga lah. Paling enggak 3-4 tahun lagi insyaallah. Minimalnya kita ingin istiqomah rutin. 7 tahun sekali kan rutin. Dulu pertama datang kan 2008 ya. Sekarang 2015. Berapa tahun? 7 tahun. Kita rutinkan aja lah 7 tahun sekali. Tetap istiqomah maksudnya. Istiqomah mempertahankan yang 7 tahun sekali itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.